mencoba agar aku bisa tanpa dirimu. Namun semua berbeda, sulit untuk menghapus kenangan bersama. Saat ku tertatih sini. Kau tetap ku nanti demi keyakinan ini. Jika memang kau terlahir hanya untukku, bawalah hatiku dan lekas kembali. Berjuta memori yang terpatri dalam hati ini. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, tak lagi saling menyapa. Meski ku masih harapkanmu, sesungguhnya hatiku tak sanggup menerima dan lupakan segalanya. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, berjuta memori yang terpatri dalam hati. Saling menyapa meski ku masih harapkanmu, meski ku masih harapkanmu.

dirimu tentang mimpiku. Semakin aku mencoba bayangmu semakin nyata. Merasuk hingga ke jiwa, Tuhan tolonglah diriku. Apakah di sana kau rindukan aku seperti diriku yang selalu merindukanmu, selalu merindukanmu. Tak bisa aku ingkari engkau rasa satunya yang bisa membuat jiwaku yang pernah mati menjadi berarti. Namun kini kau menghilang bagaikan di kau sadari arti cintaku untukmu. Entah di mana dirimu berada, apa terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di sana kau rindukan aku seperti diriku yang selalu merindukanmu, selalu merindukanmu. Hal yang mudah ini takkan berakhir.

bisa tanpa dirimu. Namun semua berbeda, sulit untuk menghapus kenangan bersama. Tertatih tanpa kau di sini.

berdiri. Ku memutar waktu. Mencoba tuh melupakan.

seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Untukmu

Seperti diriku yang selalu berharap

Thank you.